السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الحاضرين والحاضرات، المشاهدين والمشاهدات، rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul izzati wal jalalah, wa Rabbul jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah, yang senantiasa menyayangi dan merahmati kita dan mencurahkan kepada kita aneka ragam rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Hari-hari yang kita lalui pasti bergelimang dengan beraneka ragam rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa banyak, yang Allah pastikan kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya, saking banyaknya yang Allah tabaraka wa ta'ala selalu berikan kepada kita setiap hari. Manakala Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan sangat teramat banyak sehingga kalian tidak sanggup untuk menghitungnya, kemudian kita tidak melihatnya, maka itulah dia kebutaan yang hakiki. Itulah dia kebutaan yang sebenarnya. Bagaimana mungkin Allah Rabbul Alamin wa huwa bi kulli syai'in alim mengatakan nikmat yang aku berikan kepada kalian saking banyaknya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya, lalu kemudian yang Allah katakan sangat banyak tak terhitung itu tak nampak oleh kita. Maka inilah kebutaan yang sebenar-benar buta. Bukan kebutaan yang ada di mata, yang ada di kepala, karena boleh jadi orang yang buta zahir jauh lebih melihat daripada orang-orang yang tidak buta. Basirah mereka jauh lebih terang, lebih melihat dibanding kita-kita yang memang secara zahir mata kita tidak dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hakikat buta adalah yang tadi. Sehingga kebenaran Al-Qur'an yang benar nyata-nyata benar tak nampak kebenaran olehnya. Kebenaran Islam yang nyata-nyata benar tak bisa dia lihat. Keberadaan Allah sang pencipta tak mampu ia untuk dia ketahui. Maka inilah kebutaan yang hakiki. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah, salawatu Rabbi wa salamuhu alaih, yang telah mengajarkan kepada kita seluruh kebaikan. Dan tidak ada yang tersisa satu kebaikan pun yang belum beliau ajarkan. Semua kebaikan telah diajarkan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berani meyakini ada satu kebaikan yang Rasul tidak ajarkan, satu kebaikan, jangankan banyak, cukup satu kebaikan yang Rasul belum ajarkan kepada manusia, maka dia telah menuding, menuduh Rasulullah SAW khianat di dalam menyampaikan risalah. Maka dia telah menuduh, mau tidak mau, sadar tidak sadar, diakui tidak diakui, dia telah menuduh Rasulullah SAW khianat di dalam menyampaikan risalah Islam. Karena Allah suruh sampaikan semua kebaikan. Dan Allah mengatakan semua kebaikan telah disampaikan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian apa? Agama kalian. Berarti agama sudah Allah sampaikan sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keyakinan yang benar, yang hak, Nabi pun telah menyampaikan semua kebenaran itu kepada kita. Ini keyakinan yang hak, yang benar. Bahwa tidak ada lagi kebaikan yang belum disampaikan. Semua telah disampaikan oleh Nabi SAW. Maka barang siapa yang berani meyakini ada satu kebaikan yang Rasul belum sampaikan kepada kita, dia simpan dan dia tidak sampaikan, maka telah menuding Rasulullah SAW khianat di dalam menyampaikan risalah Islam. Kalau Rasul tahu, Rasul tidak sampaikan kepada umat, maka itu adalah tudingan kepada Rasul kita bahwa beliau khianat di dalam menyampaikan risalah. Bagaimana tah lagi kalau ada yang meyakini Rasul tidak tahu? Bagaimana tah lagi kalau ada yang meyakini kebaikan yang seperti ini Rasul tidak tahu? Apakah yang kedua ini lebih buruk daripada yang pertama? Jawabannya, iya. Karena yang kedua, tudingan kepada Rasulullah SAW bahwa beliau tidak berilmu tentang agama. Maka ini keyakinan yang sangat teramat jahat, yang sangat teramat buruk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak tahu. Dan kaidah inilah yang sering digunakan oleh para ulama di dalam membantah ahlul bid'ah ketika mereka mengatakan ini adalah sebuah kebaikan. Seperti para ahli bid'ah yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Dengan akidahnya mereka yang batil, mereka menyuarakan Al-Quran adalah makhluk. Para ulama menanyakan, apakah Rasulullah tahu Al-Quran itu makhluk atau tidak? Kalau mereka mengatakan Rasulullah tahu, para ulama akan bertanya, di mana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa Al-Quran makhluk? Tidak ada keterangan di dalam Al-Quran, tidak ada keterangan di dalam hadis Rasulullah mengatakan Al-Quran makhluk. Lalu kenapa Anda katakan ini makhluk? Berarti Anda menuding Rasulullah tidak berilmu tentang bahwa Al-Quran adalah makhluk. Ini misalnya. Dan banyak lagi, ya, apabila kita membaca buku-buku yang berisikan rudud, bantahan terhadap ahli akidah-akidah yang salah atau pendapat-pendapat yang keliru, para ulama akan bertanya seperti itu. Terkadang diawali dengan pertanyaan, apakah ini baik atau buruk? apa yang Anda yakini ini, apa yang Anda kerjakan ini, baik atau buruk? Mereka akan menjawab, baik tentunya, baik. Kalau ini baik, apa Rasulullah tahu atau tidak? Kembali kepada kaidah tadi, tidak mungkin ada kebaikan Rasulullah tidak tahu. Mereka akan bingung menjawab antara iya tidak tahu atau tahu, bingung. Kalau dikatakan tidak tahu berbahaya. Akhirnya menjawab apa? Tahu. Para ulama akan bertanya lagi, kalau Rasulullah tahu, Rasulullah sampaikan kepada umat atau tidak? Kalau dituding, kalau mereka mengatakan tidak disampaikan kepada umat, maka menuding Rasulullah SAW menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan risalah, khianat. Akhirnya mereka mengatakan disampaikan. Di mana disampaikan? Mana hadisnya? Hal ini dengannya para ulama melangkah kepada titik bahwa harus mengakui seluruh yang tidak disampaikan oleh Nabi SAW bukanlah kebaikan. Karena kalau dia kebaikan, pasti disampaikan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sudah dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW sudah mengatakannya juga kepada kita. Maka tidak ada lagi satu kebaikan pun yang belum disampaikan oleh Nabi kita tercinta Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan kita bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan seluruh kebenaran, seluruh kebaikan, sehingga tidak ada lagi yang beliau simpan, yang diperintahkan Allah untuk disampaikan, yang diperintahkan Allah untuk apa? Untuk disampaikan. Dan itu beliau katakan di dalam hadis-hadisnya yang sahih salawatu rabbi wasalamuhu alaih. Sehingga dalam beragama kita selalu mengatakan bahwa yang tidak diajarkan Nabi bukanlah kebaikan. Yang tidak pernah disampaikan Nabi bukanlah apa? Bukanlah kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kaidah ini, kaidah yang kita yakini kebenarannya dan kita ingin dakwahkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat. Walau untuk menegakkan kaidah yang jelas-jelas benar seperti ini bukanlah hal yang ringan. Berhadapan dengan kebiasaan, berhadapan dengan keyakinan, berhadapan dengan aneka ragam rintangan, namun kita yakin ini adalah sebuah kebenaran yang dengannya kita ingin bertemu dengan Allah di akhirat dan bertemu dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah, pagi ini kita memasuki bab berikutnya dari bab-bab yang ada di dalam kitab Tauhid. Di majlis yang di dalamnya kita belajar At-Tauhid, belajar Aqidah. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga Aqidah kita, Tauhid kita hingga akhir hayat. Karena inilah pondasi agama kita. Pondasi agama Islam adalah Tauhid. Pondasi seluruh amal soleh kita adalah Tauhid. Seluruh amal saleh bergantung kepada tauhid. Ada tauhid, amal saleh akan diterima. Tidak ada tauhid, amal saleh akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tauhid yang benar adalah pondasi Islam. Manakala tauhidnya tidak benar, boleh jadi Islam menjauh dari seseorang. Dan tentu tidak ada di antara kita yang ingin Islam telah menjauh dari kita, sehingga tinggallah Islam itu bagi kita adalah namanya saja. La yabqa minal islami illa smuh. Sehingga tidak tersisa dari Islam kecuali namanya saja. Yang Islamnya sudah tidak ada. Tentu ini kita tidak inginkan untuk diri kita, untuk saudara-saudari kita, orang-orang yang kita cintai. Kita ingin benar-benar berada di atas agama Islam, dan wafat di atas Islam dan dibangkitkan di atas Islam sehingga bersama orang-orang Islam di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita inginkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian wafat kecuali Islam. Dan pondasi Islam adalah tauhid. Pondasi agama Islam, agama seluruh para nabi dan para rasul adalah tauhid. Maka kita ingin wafat di atas tauhid yang dia merupakan pondasi agama Islam itu. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqamahan di atasnya, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Amin ya rabbal alamin. Bab kita pada pagi hari ini adalah bab la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. La yuzbahu lillah, jangan menyembelih untuk Allah. Bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah, di sebuah tempat yang mana disembelih di dalam tempat itu, pada tempat itu, sesuatu untuk selain Allah. Jangan menyembelih untuk Allah di sebuah tempat yang mana di tempat tersebut sesuatu selain telah disembelihkan di tempat tersebut untuk sesuatu selain Allah. La di sini kata para ahli ilmu bisa nafiyah, bisa nahiyah. Bagi yang belajar ilmu bahasa Arab, la nafi, la nahi, la nafiyah, la nahiyah. La nafi menafikan, la nahi melarang. Sebagian mengatakan la nafiyah, sebagian mengatakan la nahiyah, dan la nahiyah lebih kuat. La untuk melarang lebih kuat. Maka kita terjemahkan dengan tidak, jangan menyembelih. La yang artinya larangan. Kalau la yang artinya nafi, maka terjemahannya adalah tidak disembelih untuk Allah. Tidak disembelih untuk Allah. Tapi kalau la yang nahiyah, maka artinya adalah jangan menyembelih untuk Allah. Antara tidak dengan jangan. Naam. Ala kulli hal, maknanya sama. Makna dari sisi arti daripada bab, judul bab adalah larangan menyembelih hewan, sembelihan yang sebelumnya kita bicarakan, yang dia adalah sembelihan untuk Allah, haknya Allah, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Manakala diberikan kepada selain Allah, maka terjadi yang namanya syirik. Syiriknya syirik besar apa syirik kecil? Syirik besar, na'udzubillah min dzalik. Syirik besar, na'udzubillah min dzalik. Menyembelih untuk selain Allah, syirik besar. Karena hak Allah. Bab ini, mengiringi bab yang lalu, dan sub bahasannya masih bahasan menyembelih. Namun, seperti yang antum dengarkan, judulnya adalah menyembelih untuk Allah. Di tempat di mana disembelih untuk selain Allah di tempat itu. Kita lihat dulu dari sisi syirik atau tidak syiriknya. Apakah perbuatan ini perbuatan syirik atau tidak perbuatan syirik? Mari saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah yang mengikuti pelajaran ini, rujuk lagi ke belakang, kembalikan kepada ilmu yang telah antum pelajari tentang tauhid. Kapan dikatakan sesuatu tauhid, kapan sesuatu dikatakan sudah syirik, lalu perhatikan bab ini dengan sebuah pertanyaan, apakah bab ini masuk ke dalam perbuatan syirik atau tidak? Jangan dengarkan ana. Ilmu yang telah antum pelajari dalam belajar kitab tauhid. Rujuk ke sana. Dan tolong dijawab sendiri, di dalam hati sendiri. Menurut ilmu yang ana pelajari, apakah tentang tauhid dan syirik, beda antara tauhid dan syirik? Apa itu tauhid, apa itu syirik? Coba bedakan apakah bab ini, pekerjaan ini, manakala dia melakukan sembelihan seperti yang ada di dalam bab, apakah ini perbuatan syirik atau tidak? Mudah-mudahan antum sudah bisa menjawabnya. Dan mudah-mudahan jawabannya benar. Bahwa ini perbuatan bukanlah perbuatan syirik. Perbuatan yang seperti ini tidak perbuatan syirik. Kenapa? Karena yang syirik adalah manakala hak Allah diberikan kepada selain Allah. Itu dia syirik. Dan hak Allah di sini adalah sembelihan. Fasholli li rabbika wanhar. Qul inna salati wa nusuki lillahi rabbil alamin. Hak Allah adalah sembelihan. Di antara hak Allah yang wajib kita berikan kepada Allah adalah manakala kita menyembelih wajib lillahi. Manakala sembelihan diberikan kepada selain Allah, maka telah terjadi pemberian hak Allah, memberikan hak Allah kepada selain Allah, itu dia syirik. Sementara di dalam bab sembelihan diberikan untuk Allah, berarti tidak terjadi apa? Tidak terjadi syirik. Namun permasalahannya di tempat terjadinya syirik. Permasalahannya adalah berada di tempat terjadinya syirik. Dia tidak syirik, namun tempatnya tempat syirik. La yuzbahu. Jangan menyembelih lillah, walaupun itu untuk Allah. Berarti tidak syirik. Dia tauhid. Karena sembelihannya sudah diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah, bukan untuk makhluk. Tidak untuk nabi, tidak untuk wali, tidak untuk malaikat, tidak untuk jin, tidak untuk matahari, tidak untuk berhala-berhala apapun namanya, tidak untuk makhluk-makhluk yang tidak jelas. Walau diyakini sebagai penguasa, pemberi, tidak untuk penjaga ini, penjaga itu, tidak. Namun sembelihannya lillah. Jangan dilakukan sembelihan lillah. Benar-benar tauhid, tidak syirik. Namun di tempat orang menyembelih untuk selain Allah. Maka perbuatan ini adalah perbuatan maksiat saja. Bukanlah perbuatan syirik. Bab ini larangan dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam untuk kita menyembelih sembelihan tauhid di tempat sembelihan syirik. Dia selamat daripada kesyirikan disebabkan dia tidak memberikan hak Allah kepada selain Allah. Berarti tidak terjadi kesyirikan di dalam amalannya. Namun dilarang oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam disebabkan tempatnya, tempat di mana orang menyembelih untuk selain Allah. Dahulu kala di masa kehidupan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, tempat-tempat berhala itu ada. Ini tempatnya Uzza, ini tempatnya Lata, dan disiapkan tempat di depan berhala itu, tempat untuk menyembelih. Di mana disembelih hewan dan diletakkan di tempat tersebut sebagai pujian, sesembahan sesajian, sesuatu yang diberikan kepada berhala itu. Maka terkenal itu tempatnya Uzza, ini tempatnya Lata, itu tempatnya mana, itu tempatnya ini, banyak. Sehingga itu suatu hal yang masyhur. Ya. Kalau sekarang ini juga ada. Walau mungkin tempatnya tidak umum dalam arti kata bisa dimasuki oleh semua orang yang mau masuk. Mungkin dipagari. Hanya orang-orang datang pada waktu-waktu tertentu ke dalamnya. Di dalamnya ada berhala-berhala, tempat mereka melakukan persembahan-persembahan. Ada atau tidak di zaman kita sekarang? Ada, tidak usah jauh-jauh. Berapa kilo dari tempat kita ini ada. Hal yang seperti itu. Namun di zaman dahulu itu umum, masyhur, terletak di mana-mana. Karena memang akidah manusia ketika itu mayoritas jahiliyah. Agama Islam baru didakwahkan. Sehingga itu adalah pemandangan umum yang bisa dimasuki oleh orang secara umum. Tempatnya bebas terbuka untuk umum. Sekarang ada namun tertutup. Dimasuki orang-orang tertentu mungkin pada hari-hari tertentu dengan ritual-ritual yang alhamdulillah kita belum pernah lihatnya. Hal-hal yang seperti itu. Bolehkah di tempat tersebut kita melakukan sembelihan untuk Allah? Jawabannya, tidak boleh. Bukan karena dia syirik. Akan tetapi, satu. Karena mendekati perbuatan syirik. Tidak syirik dia. Akan tetapi, mendekati. Karena dilakukan di tempat penyembelihan untuk selain Allah. Zahir penampakan, bisa difahami zahir penampakan, maka itu adalah sembelihan untuk selain Allah. Zahir penampakan, sembelihan untuk selain Allah. Kenapa? Karena tempat itu masyhur. Tempat itu terkenal, tempat itu adalah suatu yang semua orang tahu, khalayak umum tahu tempat penyembelihan untuk selain Allah. Di mana orang-orang jahiliyah menyembelih hewan-hewan mereka. Ada yang menyembelih kambing, ada yang menyembelih unta, ada yang menyembelih hewan-hewan lainnya dipersembahkan untuk selain Allah di tempat tersebut. Lalu kemudian ada seorang yang menyembelih untuk Allah di tempat itu. Zahir penampakannya adalah penyembelihan untuk selain Allah. Dan yang seperti ini, umat Islam dilarang oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Dan sangat banyak di dalam agama kita larangan agar kita tidak bersama mereka pelaku maksiat di tempat atau di bentuk kegiatan atau dibentuk pakaian, atau dibentuk sifat, bahkan dibentuk ibadah. Hal yang sangat masyhur bagi antum, insyaAllah ta'ala, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani, wa rahimakumullah. Nabi berpuasa Asyura, dan para sahabat. Ternyata orang Yahudi juga puasa Asyura. Puasa. Sesuatu yang tidak nampak. Puasa itu ibadah yang tidak kelihatan. Ketika Nabi SAW diberitahu bahwa ternyata Yahudi juga puasa di hari yang sama, Rasul tidak mau sama dengan orang Yahudi. Walau samanya itu tidak kelihatan. Walau samanya tidak nampak, sama-sama tidak makan, sama-sama tidak minum. Tidak makan, tidak minum itu nampak apa tidak? Tidak nampak. dua orang yang berpuasa tidak saling kelihatan samanya. Bahkan satu puasa satu tidak kelihatan samanya kalau sama-sama tidak makan ketika itu. Saya puasa, di samping saya berdiri orang yang tidak puasa, atau sebaliknya dia puasa saya tidak puasa. Tidak, sama-sama tidak makan, sama-sama tidak minum, tidak tahu siapa yang ibadah, siapa yang tidak ibadah. Itu pun Nabi tidak mau umat Islam sama dengan umat Yahudi. Dengan mengatakan, kalau aku masih hidup untuk tahun yang akan datang, aku akan puasa 9 dan 10. Lihat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sangat tidak menginginkan umatnya secara zahir sama dengan umat di luar agama Islam. Apatah lagi yang tadi, yang secara penampakan zahir sangat 100% sama. Satu. Yang kedua, berhubungan dengan tauhid. Dan tauhid adalah sesuatu yang paling harus dijaga di dalam agama Islam. Maka larangan untuk menyembelih di tempat ini adalah untuk menjaga tauhid. Kalau sholat harus dijaga, kalau puasa harus dijaga, apatah lagi tauhid. Kewajiban menjaganya di atas kewajiban menjaga segala-galanya. Sehingga Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan larangan untuk menyembelih di tempat terjadinya secara zahir kesyirikan, agar umat Islam semakin menjauh daripada syirik, tidak hanya perbuatannya tapi juga menjauhi tempatnya dan menjauhi orang-orang yang melakukannya, karena otomatis kalau berada di tempat tersebut ada kemungkinan bercampur dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sehingga umat Islam semakin lama semakin terjauh daripada kesyirikan. Tidak melakukannya, dan ini yang paling penting, dan juga tidak mendekat-dekat ke tempat orang melakukannya, dan juga tidak mendekat-dekat kepada orang-orang yang sedang melakukannya. Sehingga dengan harapan seperti itu umat Islam bertahan di atas tauhid, dan nampak perbedaan ini tauhid, ini syirik. Karena ketika ada sebuah larangan, maka pasti ada jalan menuju larangan. Pasti ada jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada larangan itu. Sebagaimana ketika ada satu tujuan, mesti ada jalan-jalan yang mengantarkan ke tujuan itu. Di dalam agama Allah, ketika sesuatu dilarang, yang dilarang itu bukan hanya sesuatu yang dilarang itu, tapi juga akan dilarang sesuatu yang terlarang, yang dilarang itu dilarang, dan dilarang juga jalan-jalan yang akan mengantarkannya ke sesuatu yang dilarang itu. Ana ulangi. Di saat Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya melarang sesuatu, pasti ada jalan yang akan mengantarkan ke sesuatu yang dilarang itu. Maka agama Islam tidak hanya melarang yang dilarang, tapi juga melarang jalan yang akan mengantarkan menuju yang dilarang. Ini yang disebut oleh para ulama saddudz dzari'ah. Agama Islam dipenuhi dengan saddudz dzari'ah, menutup pintu-pintu menuju yang terlarang. dilarang kesyirikan. Ada jalan-jalan yang akan mengantarkan ke kesyirikan. Jalan yang mengantarkan kesyirikan itu ditutup oleh agama Allah dengan larangan-larangan. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Walaupun dia tidak syirik, tapi itu pintu menuju syirik. Ini salah satu yang sangat jelas diantaranya. Bahwa diantara pintu syirik adalah di dekat pelaku syirik, di tempat kejadian syirik. Sehingga walaupun yang dilakukan di dalamnya adalah tauhid, diharamkan. Ya, yang dilakukan di dalamnya agama yang terbaik, ibadah yang terbaik, sembelihan tauhid, sembelihan seorang muwahhid, sembelihan lillahi subhanahu wa ta'ala yang Allah sangat cintai, tapi dilarang, diharamkan, maksiat kalau dilakukan di tempat syirik. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimah. Supaya apa? Supaya umat Islam terjauh daripada syirik dan terjauh daripada jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada syirik itu. Hal yang sama. Kita dilarang untuk berlebihan mencintai orang saleh. Berlebihan memuji orang saleh. Dilarang oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Memuji orang boleh. Asal jangan di depannya. Apalagi kalau dia saleh lalu kita puji di belakangnya, boleh, enggak ada masalah. Berlebihan enggak boleh. Dilarang. Kenapa? Karena berlebihan memuji orang saleh bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dia adalah jalan menuju syirik. Maka puji dia sesuai dengan posisinya saja. Saya lihat dia rajin puasa, Masya Allah. Saya lihat dia setiap azan dia sudah di masjid. Masya Allah, luar biasa orang itu saya lihat. Kita enggak sanggup. Itu bukan berlebihan, apa adanya. Tapi kalau sudah berlebihan, subhanallah. Kenapa? Kami belum datang lagi bertamu ke rumahnya, dia sudah tahu kami mau datang. Nah, itu berlebihan tuh. Kami belum sampai lagi ke rumahnya dan kami tidak memberitahu apa-apa. Tak ada telepon, tak ada informasi, tak ada apa sebelumnya. Namun belum kami lagi datang, dia sudah siapkan. Itu berlebihan. Berarti dia sudah tahu perbuatan manusia yang mungkin berjarak sekian kilo dari dirinya. Itu pujian berlebihan. Atau kami jalan berlima. Di bawah hujan tanpa payung. Hanya dia sendiri yang tidak basah. Itu gimana caranya itu? Tanpa payung, tanpa alat pelindung, tanpa apa-apa. Sama-sama manusia, berlima berjalan. Kami empat-empatnya basah, dia sendiri yang tidak basah. Itu pujian berlebihan. Memang orang soleh. Misalnya. Berlebihan. Innama ana basyarum mithlukum. Di dalam Al-Quran Rasulullah disuruh oleh Allah untuk mengatakan, saya manusia seperti kalian. Berarti kalau jalan berlima, kena hujan, harusnya basah? Kelima-limanya. Kenapa ini enggak basah? Berlebihan berarti. Berlebihan memuji orang soleh, dilarang di dalam agama Islam. Kalau kita ingin memuji dia, puji apa yang kita tahu. Berlebihan tidak. Nabi langsung mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian puji saya berlebihan. Seperti Nasara telah memuji berlebihan Isa putra Maryam. Kenapa dilarang memuji berlebihan? Karena jalan menuju syirik. Kalau kita sudah meyakini orang ini luar biasa, niat saya dia tahu, itu sudah syirik. Saya baru berniat, dia sudah tahu niat saya apa. Walau terkadang terjadi di dalam kehidupan kita, kata para ulama, yang dikenal dengan nama musadafah. Musadafah itu kebetulan dalam bahasa kita. Walaupun dalam akidah kita tidak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada yang namanya apa? Kebetulan. Semua ditakdirkan oleh Allah secara rinci. Namun dalam bahasa kita, kebetulan. Bisa saja terjadi sesuatu secara kebetulan. Kebetulan dalam tanda kutip, dalam bahasa manusia kebetulan. Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah pernah mengatakan, suatu hari didatangi oleh tamu, setelah selesai, tamu itu mengatakan, Syekh, saya ingin bertanya kepada engkau satu ayat di dalam Al-Quran yang saya tidak faham. Lalu Syekh Al-Albani mengatakan, mungkin kalian mau bertanya tentang ayat ini ya? Lalu disebutkan ayatnya oleh beliau, dan benar ayat itu yang akan ditanyakan oleh tamu itu. Kata beliau, ini kebetulan. Saya menebak dia akan bertanya ayat tersebut. Namun bagi orang-orang yang memiliki akidah yang batil, yang pujiannya berlebihan tentang gurunya, dia akan mengatakan, Masya Allah, tahu dia isi hati saya. Seperti itu. Beliau sendiri yang mengatakan, saya pernah terjadi seperti ini pada saya, ada orang yang mau bertanya, datang, mau bertanya, saya tebak, saya mengatakan, Anda ingin bertanya tentang ayat ini? Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma, ya Syekh, itu yang ingin kami tanyakan. Lalu saya jawab, mungkin bagi orang yang akidahnya salah, bisa diplesetkan. Wah, ini keramat ini. Lalu ditebarkan informasi bahwa beliau adalah orang bukan sembarang orang wali Allah, yang tahu isi hati manusia dan semacamnya. Bagi kita, dalam bahasa kita, kata beliau, musadafah, kebetulan. Kebetulan saya tebak, kebetulan benar. Dan mungkin terjadi juga pada orang lain. Intinya, dilarang berlebihan di dalam memuji orang saleh. Dan terjadi pujian-pujian berlebihan tetap orang saleh, beredar informasinya di tengah kita. Tutup mata kita dari apakah riwayatnya benar atau tidak benar. Intinya adalah berlebihan dalam memuji orang saleh. Bisa dia berada di pinggir kali, bertahun-tahun sampai tumbuh jenggot, gak makan dan gak minum. Berlebihan tidak itu? Hah? Berlebihan ya. Maka kita dengan mengatakan ini batil, kita tutup mata riwayatnya sahih atau tidak sahih dulu. Malam itu malaikat maut datang dan mencabut nyawa beberapa orang muridnya. Begitu malaikat maut naik ke atas, disamperin oleh gurunya, ditarik turun nyawanya balik lagi dalam badan muridnya. Berlebihan apa tidak? Berlebihan. Wa ala hadza fatis. Kiaskan semua ini kepada yang lainnya. Dengannya antum tahu mana yang berlebihan, mana yang tidak berlebihan. Kenapa dilarang? Karena menuju syirik. Kepada Nabi Muhammad SAW mereka katakan, untuk Nabi Muhammad mereka katakan, Ya akramal khalq, ma li man aludhu bihi siwaka, inda huduthil hadithil amami, fa innaka min judika dunya wa dharrataha, wa min ulumika ilmul lawhi wal khalami. Ini pujian mereka kepada Nabi kita tercinta, Muhammad SAW, dan kita sepakat memuji Nabi. Mencintai dan memuji Nabi adalah akidah kita. Namun berlebihan, la. Karena dilarang oleh Nabi kita tercinta, Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti dari bait syair yang tadi dibacakan, mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, Wahai makhluk yang paling mulia, Ya akramal khalq, tidak ada lagi tempat aku berlindung selainmu ketika terjadi petaka-petaka besar. Berlebihan tidak? Berlebihan. Di antara kedermawanan yang engkau miliki, dunia beserta isinya. Dan di antara ilmu yang engkau punya, ilmu yang ada di lauh di Lauhul Mahfuz dan ilmu kalam. Berlebihan tidak? Syirik. Walau diberikan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika berbicara masalah itu, mereka tinggal harusnya mengganti kalimat yang untuk Nabi dijadikan untuk Allah, sudah bagus ini. Baiknya jadi benar kalau seandainya kalimat yang untuk Nabi diganti yang untuk Allah. Ya khaliqal khalqi, wahai pencipta seluruh makhluk. Maksudnya adalah Allah. Tidak ada tempat aku berlindung selain dirimu ketika terjadi problema-problema besar. Betul atau tidak? Betul. Di antara kedermawanan yang engkau miliki, ya Allah, pencipta makhluk, adalah dunia beserta isinya. Betul atau tidak? Di antara ilmu yang engkau miliki, hanya sebagian ilmu, bukan semua ilmu. Sebagian ilmu yang engkau miliki adalah ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz. Betul atau tidak? Untuk Allah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dilarang memuji berlebihan karena membawa manusia kepada kesyirikan. Jadi ada ini kaidah besar. Yang pertama tadi kita katakan supaya umat Islam jauh dari menyerupai orang-orang. Poin yang pertama, supaya umat Islam jauh dari menyerupai orang-orang di luar Islam. Ini poin yang sangat jelas dalam bab ini. Poin yang kedua yang ini yang kita bicarakan ini, tauhid. Agar syirik yang merupakan larangan tidak dilakukan dan jalan-jalan menuju syirik tertutup. Sehingga jalan yang akan mengantarkan kepada syirik tertutup. Ini yang disebut dengan saddu dzari'ah. Menutup pintu-pintu yang mengantarkan ke arah hal yang terlarang. Dan begitu begitu agama Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka dilarang kita juga salat di kuburan. Dilarang salat di kuburan. Tidak syirik, namun bisa mengantarkan kepada syirik. Dilarang juga menggambar-gambar. Nanti akan ada bab di sini dalam bab tauhid. Karena ternyata menggambar-gambar itu mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Di antara penyebab yang mengantarkan manusia kepada kesyirikan, terutama terjadi pada kaum Nabi Nuh. Terjadi kepada kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam disebabkan mereka menggambar-gambar orang saleh, akhirnya mereka mengibadati orang saleh itu. Akhirnya mereka mengibadati orang saleh tersebut. Maka larangan-larangan tersebut, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, adalah larangan yang akan mengantarkan menuju kesyirikan. Kembali kita kepada kaidah tadi, di dalam agama kita ketika suatu dilarang, suatu yang terlarang, ada jalan-jalan yang akan mengantarkan menuju larang. Itu pun dilarang semuanya. Dan yang paling terlarang adalah syirik, juga ditutup pintu-pintu yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Dilarang kita untuk berzina. Diharamkan zina. Dan diharamkan seluruh pintu yang mengantarkan kepada zina. Sampai melihat aurat wanita pun diharamkan. Melihat saja. Melihat saja diharamkan. Melihat aurat wanita yang disengaja. Diharamkan atau tidak? Diharamkan, apalagi lebih daripada itu. Kenapa diharamkan? Karena ini pintu menuju zina. Pintu pertama menuju zina, melihat aurat. Ketika zina diharamkan, ada jalan-jalan yang akan mengantarkannya. Dan jalan yang paling kecil, yang paling sempit, yang paling pertama yang akan mengantarkan kepada zina adalah pandangan mata. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, surat An-Nur, katakan kepada kaum mukminin, tundukkan pandangan kalian, tundukkan pandangan mata kalian, dan jaga kemaluan kalian. Jaga kemaluan, larangan berzina. Namun ada jalan yang akan mengantarkan ke sana, yaitu pandangan mata yang tidak dijaga, juga dilarang, diharamkan. Dan katakan kepada kaum mukminat, tundukkan pandangan kalian dan jaga kemaluan kalian. Ini sebuah kaidah besar di dalam agama kita, ya. Dan kembali kepada bab ini, bab la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi lighairillah. Kita mengatakan bahwa ini bukanlah perbuatan syirik. Dia selamat dari perbuatan syirik, namun ini terlarang. Karena ini pertama, menyerupai orang-orang yang berbuat syirik. Yang kedua, mendekati perbuatan syirik. Bisa mengantarkan, bisa menjadi penyebab terjadinya perbuatan syirik. Ini yang ada di dalam bahasan para ahli ilmu tentang makna bab. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita bacakan dalilnya. Ada dua dalil yang dibawakan di dalam bab ini, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga kita dan orang-orang yang kita cintai daripada terjerumus ke dalam kesyirikan dan menyerupai pelaku-pelaku kesyirikan dan menyerupai orang-orang yang di luar agama Islam. Kalau kita bicara menyerupai orang-orang di luar agama Islam, sebenarnya di zaman kita ini sudah terlalu banyak. Ya, makanya kita tidak, alhamdulillah kita tidak fokuskan bahasan kepada situ tadi. Sudah terlalu banyak menyerupai orang-orang di luar agama Islam, sudah terlalu banyak. Sudah di zaman kita ini umat Islam sudah terlalu bebas menyerupai orang-orang di luar agama Islam, bahkan justru itu yang dianggap apa namanya itu? Itu dianggap hebatlah gitu. Ya itu yang dianggap sesuatu yang bisa dibanggakan, bisa dijadikan sesuatu yang membuat kita bangga, membuat bahagia, buat senang. Na'udzubillah min dzalik. Padahal itu dilarang oleh Nabi kita tercinta Muhammad shallallahu rabbi wa salamu alaihi. Terlalu banyak dah. Sudah enggak perlu, sudah susah untuk membicarakannya saking banyaknya. Ya. Tapi berhubungan dengan tauhid tadi, ya, bab yang kedua yaitu menutup pintu tidak terjadinya kesyirikan. Ya, itu yang kita fokuskan bahasan dalam pembicaraan tadi, semoga bermanfaat. Dan ini adalah agama Islam yang mulia, agama yang luar biasa. Ya, ketika melarang sesuatu, tidak hanya melarang, sesuatu itu, tapi melarang dari seluruh jalan yang akan mengantarkan. Sehingga terkunci. Dari pintu manapun tertutup. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Rabb yang maha tahu segala sesuatu. Rabb yang maha mengetahui seluruhnya tanpa ada yang tersembunyi. Yang hanya bisa membuat semua terkunci. Tidak bisa dari arah manapun datang kebatilan. Hancur. La ya'tihil batilu min baini yadaihi wa la min khalfih. Tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran yang diturunkan tidak bisa didekati oleh kebatilan dari arah manapun. Karena turunnya min hakimin hamid. Dari Allah yang maha bijaksana. Turunnya dari Allah yang maha pengasih dan penyayang dan maha terpuji. Turunnya dari Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga agama yang hak ini, itu tidak bisa didekati oleh kebatilan manapun. Kebatilan manapun mendekatinya, ada ayat dan hadis yang membantahnya. Ada ayat dan hadis yang menolaknya. Allahumma lakal hamd. Kita memuja dan memuji Allah, bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan kita hidayah untuk agama Islam ini. Karena inilah agama kita. Agama Islam seperti ini. Sekali lagi, tidak bisa didekati oleh kebatilan karena datangnya dari Allah yang maha tahu mana yang batil. Sehingga telah menurunkan kepada kita agama yang tidak bisa didekati oleh kebatilan manapun. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.